Apakah kita boleh mengkotok sekaligus semua solat yang kita tinggalkan? Terima kasih Habib, mohon penjelasannya. Tidak boleh. Ya, kalau ente kodok subuh, zuhur, asar, tinggal semua, tidak boleh di sekaligus ini. Maksudnya satu solat, ya, dua rokaat untuk semua solat subuh yang saya tinggalkan, tidak bisa. Empat rokaat untuk semua solat zuhur, tidak bisa. Entem? Nah. Tapi kalau satu waktu boleh. Misalkan seharian itu nanti tidur subuh, zuhur, asar, maghrib 12. Ya malamnya itu, isyaknya itu ya boleh deh lah. Kodok subuh, habis itu kodok zuhur, habis itu kodok asar, habis itu kodok mah? Kalau seperti itu boleh. Yang tidak boleh itu ya satu sholat sunnah untuk semua kodok. Itu tidak boleh. Dua rakaat subuh untuk semua sholat subuh. Empat rakaat zuhur untuk semua sholat zuhur. Kodok yang saya tinggal seminggu dia tidak sholat zuhur, cukup dia empat rakaat satu zuhur. Nah, tidak bisa itu. Wallahu ta'ala a'lam.